Kami angkat kembali pertanyaan dari Bapak Syahid di Depok. Saya pedagang mobil, seringkali mobil dibeli konsumen dengan cara kredit melalui leasing, Ustaz. Dalam transaksi mobil dengan kredit melalui leasing, selain saya mendapat keuntungan dari unit mobilnya, saya sebagai pedagang akan mendapatkan refund bunga keuntungan tambahan dari leasing dengan persentase tertentu. Bagaimana hukum transaksi dengan keuntungan seperti ini, Ustaz? Dan bagaimana saya menyikapinya? Yang Anda dapatkan adalah hasil dari riba, maka tidak halal Anda menerimanya. Bagaimana Anda menyikapinya? Sikapi, pertama, jangan anjurkan dia untuk leasing. Kedua, kalau Anda ingin membeli syar'i, sampaikan kepada leasing, kalau kalian ingin mendapatkan konsumen, beli dulu barang dari saya. Saya nanti akan alihkan konsumen kepada Anda, tapi sebelum Anda membuat akad dengan dia, beli dulu barang dari saya. Walaupun akadnya hanya sekedar lisan, tidak harus tertulis. Jadi kita katakan, bahas pada pembahasan di awal, bahwa akad boleh dengan lisan, boleh juga dengan tulisan. Ya, cukup dengan saya beli, berpindah risikonya kepada leasing. Setelah itu, pihak leasing baru menjual kepada si konsumen ini. Ya. Bila umpamanya nasabah, seorang yang datang ingin beli mobil ke di showroom Anda, dia mengatakan, saya enggak punya uang tunai, Pak. Ah, kalau enggak punya uang tunai, sebentar. Jangan langsung Anda jual kepada dia. Kalau Anda mengatakan, kalau enggak punya uang tunai, ya sudah saya jual kepada Anda. Ya, nanti ambil pembiayaan dari leasing. Berarti dia minjam uang kepada leasing ini. Minjam uang, kemudian dia bayar berlebih kepada leasing. Dalam bentuk pertama bunga, kemudian belum lagi denda keterlambatan. Ya. Maka yang pertama, Anda katakan, kalau dia datang kepada Anda nasabah ini, Pak, saya ingin mobil, saya enggak punya uang tunai. Anda ingin ya, tapi saya enggak jual kepada Anda. Lalu bagaimana, Pak, saya ingin juga? Nanti, saya jual dulu kepada leasing A, silakan datang kepada dia. Maka Anda hubungi leasing yang tadi, yang menawarkan jasa kepada Anda. Pak, leasing, mobil ini, ada orang yang ingin beli, tapi saya belum jual, masih milik saya. Kalau Anda ingin jual kepada dia dengan kredit, saya jual dulu kepada Anda. Oh yaudah saya beli, speknya mana, yaudah. Jadi, ya langsung aja dia beli, ambil dari Anda, Bang. Enggak bisa, Anda datang dulu kemari, terima barang. Suruh pegawai Anda terima barangnya. Atau saya ngantarkan ke tempat Anda. Lalu dibawalah yang nasabah tadi ke tempat leasing. Di sana silahkan mereka buat akad. Kemudian transfer uang dengan Anda dengan cara tunai. Ini menjadi halal jadinya. Tapi bila tidak ada akad jual beli sebelumnya, ini Anda membantu orang berbuat riba dan membantu membesarkan riba. Wabillahi taufiq.